menanggung beban hidupku. Bagai malam tak berbintang, bagai sepi tak berlagu. Rasa hampa hidupku setelah kehilanganmu. Hidup bagai tak berarti.